الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca ayat-ayat Tauhid. Dan insyaAllah kita akan mendetailkan tentang ayat-ayat yang berbicara mengenai rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 23. Rububiyah Allah, yang artinya adalah mengesakan Allah bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, dan memiliki alam semesta. Disebutkan oleh Allah berkali-kali dan banyak sekali dalam Al-Quran, terutama untuk kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insyaAllah kita akan membaca di ayat berapa saja Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang ternyata itu tidak hanya ada di surat Al-Fatihah. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertama, Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, dan yang mengadakan alam raya ini dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, tanpa ada sekutu dan tidak pula pembantu. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Ayat ini terdapat di 6 tempat di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Surat Al-Fatihah ayat 2. Yang kedua Surat Al-An'am ayat 45. Yang ketiga Surat Yunus ayat 10. Yang keempat Surat As-Saffat ayat 182. Yang kelima surat Az-Zumar ayat 75 dan yang keenam surat Ghafir ayat 65. Nah, kalau kita perhatikan redaksinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin di surat Al-An'am ayat 45. Di surat Al-An'am ayat 45 Allah berfirman, Faquti'a dabirul qawmin ladhina zalamu walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian di surat Yunus ayat yang ke-10. Di surat Yunus ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan masih beberapa ada di surat-surat yang lainnya. Redaksinya sama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dan di situ ada kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Kalimat Rabbul Alamin menunjukkan bahwasanya alam adalah marbub. Ya. Karena susunan Rabbul Alamin di sini adalah Ar-Rab dan Al-Marbub. Ar-Rab dan Al-Marbub. Ar-Rab artinya yang mengatur. Al-Marbub artinya yang diatur. Ar-Rab artinya yang menciptakan. Al-Marbub artinya yang diciptakan. Sehingga Ar-Rab adalah Al-Khaliq. Sedangkan Al-Marbub adalah Al-Makhluq. Sehingga kita bisa mendapatkan padanannya, maka seluruh alam adalah marbub dan seluruh alam adalah makhluk. Karena itu didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, definisi dari alam adalah kullu ma siwallah fa huwa alam. Al-alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Wa ana wahidu min dzalikal alam, dan aku salah satu dari unsur alam. Sehingga saya, Anda, dan siapapun adalah salah satu unsur dari alam. Dan semua alam termasuk arsy adalah makhluk. Kemudian malaikat adalah makhluk dan semua alam adalah makhluk. Semua alam adalah makhluk. Li'annahu marbub. Semua alam adalah makhluk. Li'annahu marbubun. Kullu siwallahi alam wahumul makhluk. Kenapa alam disebut alam? Kenapa alam disebut alam? Dari kata alamun, yang artinya tanda. Karena alam adalah li'annahu alamun alal bari. Karena alam adalah tanda keberadaan sang pencipta. Al-bari artinya sang pencipta. Sehingga kenapa disebut alam? Li'annahu alamun alal bari. Karena dia adalah tanda keberadaan sang pencipta. Selanjutnya, Allah berfirman. Allah juga berfirman, Inna rabbakumullah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardu fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Redaksi Rabbul Alamin kebanyakan menggunakan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun di sana ada redaksi Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dan semuanya menetapkan akidah yang sama bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Namun dengan pujian yang berbeda. Yang pertama kalimatnya Alhamdulillah. Yang kedua kalimatnya Tabarakallah. Nah, dan di Al-A'raf ayat 54 yang dikutip oleh penulis adalah Tabarakallah, sehingga penulis ingin menyebutkan ada redaksi yang lain yang menetapkan bahwasanya adalah Allah Rabbul Alamin, yaitu redaksi Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabaraka artinya zat yang maha suci, zat yang maha berkah. Maha berkah artinya memberikan kebaikan bagi para makhluknya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebaikan bagi seluruh makhluknya. Tayyib, ini rincian untuk tauhid rububiyah. Selanjutnya kita akan membaca rincian untuk tauhid uluhiyah. Dalil tauhid uluhiyah dari Al-Qur'an. Kedua, tauhid uluhiyah Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dari sisi perbuatan hamba. Maksudnya adalah memberikan semua bentuk ibadah kepada Allah seperti menyembelih, bernazar, doa, tawakal, khauf atau takut, roja atau harap, inabah atau kembali, rohbah atau senang, rohbah takut, khasyah takut dengan penuh keyakinan, dan ibadah-ibadah lainnya yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Inilah makna kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, bisa disebut tauhid uluhiyah, bisa juga disebut tauhid ubudiyah. Dilihat dari latar belakangnya. Kalau disebut sebagai tauhid al-uluhiyah, berarti penyebutan ini dilihat dari sudut pandang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai al-ilah. Al-ilah artinya satu-satunya zat yang berhak disembah. Disebut juga dengan tauhidul ubudiyah. Berarti ini berbicara bahwa hamba punya kewajiban untuk ibadah. Sehingga disebut tauhid uluhiyah dilihat dari sudut pandang hak Allah. Dialah yang berhak untuk disembah. Dia yang berhak untuk diibadai. Disebut sebagai tauhidul ubudiyah dari kata ibadah, ini dilihat dari kewajiban makhluk. Kewajiban makhluk yang mereka berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sehingga inti dari tauhid uluhiyah dan ubudiyah adalah mengesakan Allah dalam semua bentuk peribadatan hamba kepadanya. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai, dan makhluk punya kewajiban untuk menyembah kepadanya. Nah, bentuk ibadah kepada Allah, al-ibadah ada banyak ragam. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati, dan ada ibadah badaniyah. Ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, ibadah fisik. Sehingga bentuk ibadah itu ada banyak ragam. Ibadah qalbiyah ada yang bentuknya tawakal tadi yang disebutkan oleh penulis ya. Kemudian khasyah, rasa takut. Kemudian ada yang bentuknya apa lagi? Raghbah, harap, berharap, kemudian rahbah, rasa takut, dan seterusnya. Ini semuanya adalah ibadah qalbiyah. Dan ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ya sholat, kemudian puasa, saum, dan seterusnya. Dan semua ini harus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak orang yang memahami ibadah itu ya sholat, puasa. Sementara yang seperti ini tidak dianggap sebagai bentuk ibadah. Sehingga kadang rasa takut, rasa harap, rasa sedih, dan rasa takut, rahbah, itu diberikan kepada selain Allah. Ya, contohnya, orang yang gandrung dengan kuburan itu pasti tawakalnya ke kuburan. Nanti harapannya ke kuburan. Sehingga kenapa dia begitu mengagungkan? Karena ada bentuk takzim kepada selain Allah. Dan dia anggap, saya kan tidak sholat di kuburan. Tapi kan kamu menaruh harapan besar di kuburan. Nah, buktinya apa? Buktinya kamu ketika berdoa selalu ke sana. Dengan harapan nanti doa itu akan semakin mustajab. Dan ketergantungan hati jatuh di kepada selain Allah. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tindakan ini sebagai bentuk memberikan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Padahal terdapat banyak dalil di mana kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Rabbmu menetapkan, kalian tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Dan Allah juga menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga jika ada orang yang dia beribadah kepada selain Allah, maka berarti dia telah menyimpang dari tujuan asal dia diciptakan. Ya. Dan itu adalah bentuk pengkhianatan yang terbesar. Yaitu menyimpang dari tujuan manusia diciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan kekufuran itu dengan sebutan al-hinsul azim. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Ada di surat Al-Waqiah ayat 46. Coba kita buka surat Al-Waqiah ayat 46. Di Al-Waqi'ah ayat 46 Allah mengatakan wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adzim, dan mereka terus-menerus melakukan hinsul 'adzim. Al-hins artinya adalah the sin. Maknanya apa? Maknanya adalah pengkhianatan yang besar. Mereka terus-menerus melakukan pengkhianatan yang besar. Dan ini Allah bercerita tentang penduduk neraka. Allah mengatakan, wa ashabus syimal, ma ashabus syimal. Golongan yang kiri, tahukah kamu siapa golongan kiri itu? Fi samumin wa hamim. Mereka akan mendapatkan neraka yang penuh dengan racun dan air yang mendidih. Wa dhillin mi yahmum. Dan naungan berupa diliputi dengan asap, la baridin wala karim, gak ada rasa dingin, gak ada bentuk kenyamanan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, karena dulu ketika hidup di dunia mereka telah menjadi orang yang durhaka. Wa kanu yusirruna alal hinsil azim, dan mereka selalu bertahan dalam hinsul azim, pengkhianatan yang besar. Sehingga orang yang beribadah kepada selain Allah, dia telah menyalahi tujuan dia diciptakan. Dan itu adalah pengkhianatan yang besar. Sebagaimana yang Allah tegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Maka orang yang anti dengan tauhid, berarti dia mendukung bentuk pengkhianatan yang paling besar. Karena dia telah menyalahi tujuan dia diciptakan. Ibaratnya begini. Si A diangkat sebagai pejabat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kamu harus melakukan 5 tugas ini. Ternyata malah dia sibuk dengan yang ketujuh dan keenam. 6, 7, 8. Itu yang dia lakukan. 5 enggak dia kerjakan. Oh, berarti Anda berkhianat. Ya. Karena itu ketika ada orang yang dia malah menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah menyalahi status dia sebagai ciptaan Allah untuk beribadah kepadanya, dan itu adalah bentuk al-hinsul azim. Selanjutnya kita akan baca tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma' wa sifat. Ketiga, tauhid asma' wa sifat. Tauhid asma' wa sifat adalah kita tidak boleh menamai Rabb kita kecuali dengan nama yang dia tetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita tidak menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kecuali sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghindari takyif, yaitu membahas bagaimana sifat Allah, tamtsil menyamakan Allah dengan makhluk, tahrif menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah, atau ta'til mengingkari sifat-sifat Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Namun kita menetapkan bagi Allah semua nama dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dari hadis yang valid, yaitu yang sahih atau hasan, dalam bentuk yang layak bagi kemuliaan Allah, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, yang Maha Pengasih yang beristiwa di atas arsy. Quran surat Toha ayat 5. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna, dan dia tegaskan sendiri dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 180. Kita buka surat Al-A'raf ayat 180. Nah, ini agak susah ini. Di Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah al-asmaul husna. Fad'uhu biha, maka panggillah Allah biha, dengan asma'ul husna itu. Sehingga Allah tegaskan, Allah punya ini, maka kamu kalau manggil Allah, pakailah yang ini. Dan itu prinsip yang sangat, sangat sederhana. Sehingga kita wajib menetapkan asma'ul husna, meyakini keberadaan asma'ul husna itu untuk Allah. Fad'uhu biha, maka panggillah Allah dengan asma'ul husna itu. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan biarkan orang-orang yang mereka melakukan penyimpangan terhadap nama-namanya, dengan kemudian memberikan nama untuk Allah yang bukan namanya, seperti menyebut Allah dengan Bapak, dan itu termasuk bentuk ilhad, bentuk penyimpangan terhadap nama Allah. Sejak kapan Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan Bapa? Atau menyebut Allah Ta'ala dengan prima causa? Sejak kapan Allah Ta'ala menyebut dirinya dengan illatun fa'ilah atau prima causa? Sayujzauna ma kanu ya'malun, Allah sendiri yang akan membalas perbuatan mereka. Artinya, kalaupun kalian debat dengan mereka, dan mereka tidak bisa digeser dari akidah seperti ini, sehingga tetap ngeyel, tetap bertahan dengan penyimpangannya itu, biarkan saja. Allah yang akan membalas perbuatan yang mereka kerjakan. Sayujzauna ma kanu ya'malu. Sehingga kalau ketemu orang seperti ini, tidak perlu sampai kemudian menghabiskan segala daya dan upaya, sampai menghabiskan waktu untuk kemudian menyadarkan mereka. Sehingga kalaupun mereka tetap gak bisa disadarkan, wadharuhum, tinggalkan mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kemudian prinsip nama Allah Subhanahu, menetapkan nama dan sifat Allah, Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-11. Allah Ta'ala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Sehingga di sini ada ada kesimpulan, ya, pelajaran bahwa Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini menetapkan tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti menetapkan apa? Akidah tamtsil dan tasybih. Menetapkan akidah, meniadakan akidah tamtsil dan tasybih, bahwa tidak ada yang serupa dan tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dan tidak ada yang mirip dengan Allah. Yang kedua adalah wa huwas samiul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang ini menetapkan akidah al-itsbat. Al-itsbat lillahi azza wa jal. Menetapkan untuk Allah nama dan sifat, namun dengan meniadakan bentuk tamtsil dan tasybih. Atau dengan kata lain, bahwa dalam tauhid asma wa sifat itu ada dua rukun. Pertama adalah rukun isbat, dan yang kedua adalah rukun an-nafyu. Ya. Rukun tauhid asma wa sifat. Pertama rukun isbat, yaitu menetapkan untuk Allah nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan. Dan yang kedua adalah rukun nafyu, meniadakan semua bentuk keserupaan. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat sederhana. Nah, penyakit orang yang keliru dalam tauhid asma wa sifat, ya di antara salah satu dari dua ini. Ada yang dia tidak menetapkan, sehingga dia menolak keberadaan nama dan sifat, seperti akidah Jahmiyah, kemudian akidah Mu'tazilah yang mereka menolak sifat. Pokoknya tidak boleh menyebut identitas apapun untuk Allah. Kita tidak boleh menyebut Allah dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah menyayangi, Allah mengasihi, tidak boleh. Siapa yang mengatakan Allah mengasihi, Allah menyayangi, maka dia telah berbuat syirik. Dan itu akidahnya Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah, identitas apapun untuk Allah tidak boleh. Menyebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak boleh. Siapa yang mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sama dengan menyebut Allah makhluk. Dan itu kesyirikan bagi Jahmiyah. Sebaliknya, ada yang menetapkan untuk Allah tapi berlebihan. Dan dia melanggar di bagian ini, nafyu. Sehingga apa? Yang dia lakukan adalah bahwasanya Allah itu kuasa sebagaimana kuasanya makhluk. Atau Allah punya tangan sebagaimana tangannya makhluk. Allah punya wajah sebagaimana wajahnya makhluk. Dan itu adalah akidah tamtsil. Dan para ulama telah menegaskan penyimpangan dari akidah ini. Seperti akidahnya Karomiyah yang menyamakan antara nama dan sifat Allah dengan makhluk. Kemudian ada turunan dari itu, yaitu tidak menetapkan makna dari teks yang berbicara tentang asma wa sifat. Sehingga muncul banyak akidah yang lainnya, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, dan beberapa akidah yang lain. Dan kita mengikuti prinsip Ahlussunnah bahwa dalam masalah asma wa sifat adalah kita meyakini Allah punya nama dan sifat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan koridor bahwasanya nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh makhluknya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah tauhid mutaba'ah. Kita baca sekarang atau besok? Besok aja ya. Baik, walhamdulillah kita sudah dapat 3 bentuk tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Insyaallah untuk pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang tauhidul mutaba'ah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANB Channel. Yang pertama, Ustaz, saya dulu pernah ke dukun atau kiai, terus diberi air, disuruh mandi, baunya wangi-wangi. Apakah setelah itu saya menjadi kafir dan murtad keluar dari Islam? Apakah kalau saat itu saya mati, masuk neraka dan kekal? Tapi saat itu saya belum tahu dakwah tauhid. Nah, kedukun itu banyak ragam tujuannya, ya. Sehingga ada yang sampai pada derajat kekufuran, ada yang hanya syirik kecil, dan intinya semuanya adalah pelanggaran. Kalau orang datang ke dukun tapi tujuannya untuk cari obat, dan dia dikasih obat, namun dengan obat yang gak ada hubungannya, ya. Maka ini nanti arahnya mengambil sebab yang bukan sebab, dan itu syirik kecil. Ada yang ke dukun, lalu dia minta, minta keamanan, kemudian dikasih jimat. Ya, jimat ini kalau dipakai, nanti akan menjadi sebab kamu ini selamat. Maka ini masuk pada kategori mengambil jimat untuk kegiatannya. Dan dihukumi seperti orang yang mengambil jimat. Apa yang Anda ceritakan, jika tujuan Anda adalah untuk mengambil obat, lalu Anda dikasih air tadi, kemudian air itu diminta untuk dijadikan air mandi dan seterusnya, dengan protap-protap tertentu, ya. Dukun juga punya protap. Berarti ini mengambil sebab yang bukan sebab. Dan mengambil sebab yang bukan sebab, jika Anda masih meyakini Allah lah yang menyembuhkan, ini hanya salah satu sebab, maka statusnya syirik kecil. Dan kewajiban bagi orang yang melakukan seperti ini adalah bertaubat kepada Allah dan tentu saja diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi. Sehingga insya Allah tidak sampai keluar dari Islam, tapi harus bertaubat karena telah melakukan kesalahan, yaitu melakukan syirik kecil. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah ancaman bagi pelaku taktil, tamsil, takyif, dan sebagainya, dan apa dalilnya? Orang yang melakukan tamsil, melakukan takyif, melakukan taktil, dan semua bentuk tahrif dalam masalah asma wa sifat, masuk dalam larangan Allah Ta'ala di surat Al-A'raf tadi. Innal ladzina yulhidu wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang yang melakukan ilhad, melakukan penyimpangan terhadap nama Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan itu ancaman umum untuk semua bentuk ilhad terhadap nama dan sifat Allah. Nah, masalahnya begini. Mereka yang melakukan ilhad menuduh ahlu sunnah melakukan ilhad. Sehingga dari dulu sampai sekarang itu gak pernah akur antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Dan itu kan dua puncak dua puncak kubu filsafat yang saling bersitegang. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Sehingga buku-buku Asy'ariyah sasarannya ke Mu'tazilah. Buku-buku Mu'tazilah banyak yang menyerang Asy'ariyah. Ini dua puncak kubu filsafat yang saling menyerang, saling tegang. Dan mereka menuduh ini melakukan ilhad. Yang satu juga menuduh kamu melakukan ilhad. Ahlussunnah juga dituduh oleh Asy'ariyah melakukan ilhad dan Mu'tazilah menuduh Ahlussunnah melakukan ilhad. Sehingga ini saling menuduh melakukan ilhad. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili bima kanu fi yakhtalifun, apa yang mereka perselisihkan ketika hidup di dunia. Dan masyaallah ya, perselisihan semacam ini telah memakan banyak nyawa dari dulu sampai sekarang. Ya. Sehingga mereka berseteru, mereka bertempur tentang Tuhannya. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini adalah dua orang yang saling bersengketa, saling bertempur tentang Tuhannya, fi rabbihim, tentang Rabb-nya. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili. Ya. Ayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah akan menyampaikan apa yang mereka kerjakan. Ya. Fayahkumu bainahum bima kanu fi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi apa yang telah mereka perselisihkan. Maka yang mengambil pendapat A, yang mengambil pendapat B, yang mengambil pendapat C, semuanya nanti akan menghadap Allah dan Allah akan menghukumi apa yang mereka perselisihkan. Dan perbedaan pendapat itu sampai menimbulkan hilangnya nyawa. Banyak nyawa yang hilang. Ketika Mu'tazilah berkuasa, lalu mempengaruhi beberapa khalifah dari Daulah Abbasiyah. Berapa ulama yang mati disebabkan karena dibantai oleh kerajaan. Demikian pula ketika terjadi perseteruan antara A dengan B, ada yang meninggal dunia dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Allah akan mengadili mana di antara mereka ini yang benar. Sejak dulu sampai sekarang. Maka disinilah kita dituntut untuk waspada dan waspada. Ya. Yang namanya musibah dunia gak mungkin bisa dihindari. Karena semua orang pasti akan mati. Siapapun dia, baik orang yang dolim maupun yang mendolimi, maupun yang didolimi, semuanya pasti mati. Yang didolimi mati, yang mendolimi juga akan mati. Dan nanti mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kemudian mempertanggungjawabkan amalnya. Sehingga sekali lagi, kalaupun kita tidak bisa terlepas dari musibah dunia, minimal jangan sampai kita lepas dari musibah, minimal jangan sampai kita mendapatkan musibah di akhirat. Sehingga cari jalan yang paling selamat. Silahkan ambil jalan yang paling selamat. Semoga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi selamat. Amin. Berikutnya, apakah mereka yang jelas-jelas melakukan kesyirikan boleh kita labeli dengan orang-orang musyrik? Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Ada menghukumi perbuatan dan ada menghukumi person, individu tertentu. Menghukumi perbuatan tidak sama dengan menghukumi pelakunya. Kalau menghukumi pelaku sudah barang tentu sekaligus menghukumi perbuatannya. Karena pelaku membawa perbuatan, tapi perbuatan belum tentu membawa pelaku. Kalau saya mengatakan, siapapun yang melakukan kejahatan, maka dia masuk neraka. Gitu ya. perbuatan jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah sama dengan mengatakan bahwa si A masuk neraka, si B masuk neraka? Beda. Loh, si A kan melakukan kejahatan, si B melakukan kejahatan. Yang saya nyatakan adalah perbuatannya, bukan individu tertentu. Kalau ternyata si A melakukan kejahatan, si B melakukan kejahatan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah nanti Allah akan mengampuni atau tidak? Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu prinsip yang sebenarnya cukup mudah untuk kita pahami. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan semua perbuatan kesyirikan adalah pengantar orang untuk kekal di neraka, semua perbuatan syirik besar adalah perbuatan yang mengantarkan orang untuk kekal di neraka, Pak, berarti kamu menyebut si Alek itu masuk neraka. Loh, kenapa Alek? Alek itu melakukan syirik besar, Pak. Dan saya tidak mengatakan Alek kekal di neraka. Tapi kalau Alek melakukan syirik besar, segeralah bertobat agar kemudian dia bisa selamat dari neraka. Sehingga bedakan antara menghukumi perbuatan dengan menghukumi pelaku perbuatan. Nah, untuk hukum terhadap pelaku, ada banyak kriteria yang harus dipenuhi. Si A melakukan perbuatan kesyirikan. Apakah kita boleh mengkafirkan si A? Nah, ada banyak syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi. Dan itu bukan wewenang orang awam, bukan wewenang orang biasa. Itu wewenang orang yang paham tentang masalah hukum-hukum tersebut. Sampai ada sebagian asatidah yang menyarankan, untuk hukum terhadap manusia serahkan kepada ulama. Karena kita tidak tahu detailnya. Sehingga kalau ulama sudah memberikan hukum, dengan melihat semua kriteria yang ada, kayaknya orang ini sudah nggak bisa ditoleransi dan dia mati sebagai orang yang keluar dari Islam. Nah, selanjutnya kita ikuti fatwa itu dengan cara apa? Tidak mensolatinya ketika dia mati, ya. Tidak mensolati jenazahnya, tidak mendoakannya, sesuai dengan ketentuan yang telah kita pahami. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, masih samar-samar, sudahlah, biarkan saja. Ya, kita menilai perbuatannya sebagai perbuatan jahat. Ya. Tapi apakah dia kekal di neraka ataukah tidak? Wallahu a'lam. Nah. Ustadz, dulu saya pernah dipasangi susuk emas di seluruh badan. Masya Allah. Sekarang saya mengenal manhaj salaf. Alhamdulillah. Saya sudah melakukan X-ray, ternyata masih ada susuk itu di badan. Saya sangat takut, apa yang harus saya lakukan? Baik. Apa yang harus dilakukan jika susuk-susuk itu masih berada di badan? Kalau Anda bisa mencabutnya, silakan dicabut selama tidak menimbulkan mudharat. Pertama, benda ini termasuk benda yang bernilai emas, ya. Itu kan mahal, ya. Susuk itu berapa gram? Nggak pernah nimbang. Tergantung harganya, ya. Tergantung emasnya berapa karat gitu, ya. Baik. Jadi begini, ya, ada dua pertimbangan. Ketika ulama membahas tentang gigi emas, kemudian ring jantung dari emas dan seterusnya. Kalau orangnya mati, itu apakah perlu dicopot? Pertimbangannya begini, jika nyopot gigi ini memberikan mudarat yang besar, misalnya si A mati, ada dua gigi emas di mulutnya. Wah, ini kalau dikubur bersama si A, apakah masuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta? Ataukah tidak masuk? Pertimbangannya adalah, coba ini dicopot. Kalau dicopot, kira-kira ini kalau dicopot gimana? Wah, itu kalau dicopot rahangnya copot sekalian. Wah, jangan. Sehingga kalau mayit dicopot gigi emasnya, wah, rahangnya ikut copot. Wah, bahaya ini, jangan, enggak boleh. Enggak boleh mematahkan tulang mayit. Kalau begitu biarkan saja. Ya, misalnya itu emas, tapi enggak terlalu mahal, paling cuma 300 ribu. Ya sudahlah, dikuburkan saja. Tapi kalau itu nilainya mahal dan mudah dicopot, copot. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menghargai harta, agar ini tidak terbuang sia-sia. Baik. Nah, susuk juga demikian ya. Kalau Anda melepas susuk itu tidak memberikan mudarat yang besar. Enggak, Pak, paling ini operasi ringan aja karena dia berada di ketebalan berapa susuk itu? Berapa senti? Ya? Di bawah kulit. Ini paling operasi ringan dan enggak susah. Ya, silakan diambil misalnya. Anda ketika ngambil enggak susah, tidak memberikan banyak mudarat, silakan diambil. Ya. Dan salah satu di antara tujuannya adalah semoga tidak ada lagi pengaruh-pengaruh sihir yang dulu sempat ditanamkan oleh dukun yang memasang susuk. Dengan itu, ketika Anda sudah bertobat dengan maksimal, kembali kepada beragama, cara beragama yang benar, mengikuti bagaimana orang soleh dalam beragama, semoga lebih maksimal. Sehingga bagian dari bukti tobat dalam hal ini adalah membuang jimat-jimat. Dan susuk itu sebenarnya jimat ya. Tujuan susuk adalah jimat. Membuang jimat itu atau melepas dari badan. Jika bentuknya emas, silakan dijual. Dijual dalam, kalau bisa dilebur dulu ya. Biar nanti gak dipakai susuk. Ya. Dilebur, nah jadi emas berapa gram, dapat duit. Alhamdulillah ini uang yang halal. Selanjutnya terserah mau Anda sedekahkan silahkan, mau Anda miliki pribadi silahkan. Wallahu a'lam. Ustadz, orang tua dulu jarang puasa dan jarang sholat. Sekarang sudah meninggal. Bagaimana cara mengganti puasanya? Apakah boleh saya bayar fidyah? Lalu bagaimana pula mengganti sholatnya? Orang yang tidak puasa karena kesengajaan dan tidak sholat karena kesengajaan, maka tidak bisa digantikan oleh yang hidup. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh yang lain. Yaitu dosa orang yang sudah meninggal. Terus gimana nasib orang tua kami yang kondisinya seperti itu? Silahkan perbanyak memohon kepada Allah agar beliau diampuni oleh Allah. Itu harapan yang bisa Anda berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering-sering mendoakan semoga orang tuanya diampuni, semoga bapak saya diampuni, semoga ibu saya diampuni. Dengan doa apapun, pakai bahasa apapun yang bisa Anda ucapkan. Bisa Rabbi ighfirli wali walidayya. Dan itu tolong diresapi baik-baik ya. Bukan cuma doa di bibir saja. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Ya ini kalau cuma di bibir saja, sementara batinnya tidak diiringi dengan semangat untuk dan harapan agar doa itu dikabulkan, ya doanya menjadi kurang mustajab. Maka kita sambil mengingat-ingat dulu orang tua kayak gini ya, beliau belum sempat bertobat, lalu kita mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni orang tua saya, ampuni si A, ampuni si B. Semoga dengan itu bisa meringankan dosa beliau ya, karena salah satu di antara amal yang bermanfaat bagi orang tua adalah awwaladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Nah. Bagaimana dengan orang yang melakukan kemusyrikan pesugihan tapi ingin bertobat, apakah akan diampuni oleh Allah? Allah Ta'ala berfirman, Kul ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Anda bisa buka firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53. Kita buka Az-Zumar ayat 53. Kul ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, tenggelam dalam maksiat apapun bentuk maksiatnya. sampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kamu masih punya kesempatan untuk bertobat, kesempatan bertobat, kesempatan bertobat selagi masih hidup. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa. Baik dosa besar, kecil, bahkan sampai kesyirikan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga enggak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk bertobat. Jika dia mau bertobat. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menerima tobatnya. Jika hamba ini diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Maka semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun dosanya. Wallahu a'lam. Apakah boleh menambal gigi, memasang bekel pada gigi, dan hal-hal yang merawat perawatan gigi? Boleh ya, karena yang dilarang untuk gigi adalah al-mutafallijat. Al-mutafallijat itu ngerik gigi, giginya dikerik. Dan tujuannya lil husni, biar makin cantik. Nah, orang di masa silam itu punya punya keyakinan begini ya. Gigi itu kalau kecil-kecil berarti masih muda. Nek gede-gede berarti wis tuwa, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Banyak para wanita yang giginya itu dikerik. Sehingga renggang-renggang. Oh, kelihatan saya enom ya. Padahal aslinya sudah tua. Dan itu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun masang behel gigi dalam rangka untuk meratakan gigi, enggak ada larangan. Dan hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, mohon doanya agar didoakan agar cepat mendapat jodoh yang soleh dan baik. Dari Cilegon. Yassarallahu umurakum. Semoga Allah mudahkan urusan Anda. Dan Allah berikan jodoh yang baik untuk Anda, sehingga bisa membangun bahtera keluarga dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.